الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam keseharian kita, dalam pekerjaan, dalam rutinitas yang kita lakoni pada saat seperti ini, kalau kita menghitung, kalau kita mau mentadabburi betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari sejak kita dilahirkan hingga di saat sekarang ini. Hari berganti hari, kemudian berganti pekan, dari pekan kemudian berganti menjadi bulan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, seluruhnya akan mengalami perputaran dan pergantian tahun. Dari usia kita dari bayi, kemudian menginjak anak-anak, menginjak remaja, menginjak dewasa, bahkan ada masa-masa mereka yang kemudian yang tadinya dialami masa anak kecil, tetapi pada saatnya dia akan mengalami masa di mana orang tuanya merasakan hal yang sama. Waktu yang begitu sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau dengan durasi 24 jam, kita sebagai muslim dan saudara-saudara kita yang lainnya yang bukan muslim pun sama. Dalam kesehariannya, dalam sehari ada 24 jam. Dan dalam satu pekan ada 7 hari. Sehingga bilangan hitungan hari, bulan, dan bahkan termasuk pergantian tahun adalah itu adalah sunnatullah. Sehingga bagaimana kita sebagai seorang muslim, apakah mau menginsafi terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu diantara yang di, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan yang seringkali manusia lalai. Yang pertama adalah as-sihah, yang kedua adalah al-faragh. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu yang tersedia. Apakah waktu yang tersedia ini benar-benar sangat produktif atau tidak yang kita lakukan dalam sehari-hari? Ataukah kita hanya sekedar rutinitas belaka, bangun kemudian berangkat bekerja tanpa meniatkan untuk ibadah, kemudian balik lagi sore hari ataupun malam hari, begitupun seterusnya, hanya menjalani hari-hari tetapi tidak memaknainya dengan penuh kesungguhan. Apa yang dimaksud dengan memaknai dengan penuh kesungguhan? Bahwa dalam pekerjaan yang dilakoni saat ini, apapun bentuk profesinya, mungkinkah ada yang atasan, ada yang bawahan, ataupun apapun bentuk profesi yang dilakoni selama ia dalam mencari kasab, meraih rizki yang halalan, thayyiban yang diberikan kepada anak-anak kita, ia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun semakin tahun berganti tahun, bahwa harus kita maklumi dan harus kita ketahui bahwa dalam Al-Quran banyak sekali bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Wal asr, wal fajr, wal duha, wal layli, wal nahar. Artinya apa? Bahwa dengan waktu ini yang harus kita pahami, bukan sekedar ansik 24 jam dari jam 00 sampai jam 00 lagi, tidak. Tetapi bagaimana dari waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, bagaimana agar kita menjadikannya waktu yang produktif sebagai seorang muslim. Mereka bekerja, kita bekerja. Mereka punya tanggung jawab, kita punya tanggung jawab. Mereka punya amanah, kita pun punya amanah. Tetapi apakah tanggung jawab amanat yang diemban dan dijalankan oleh kita sama persis dengan mereka atau tidak? Maka tidak bosan-bosannya Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasi, mur muhasabahlah agar kelak engkau tidak dihisab. Artinya bahwa dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita ada dikenal dengan istilah monet atau dikenal dengan monitoring ataupun evaluasi. Nah, sehingga bagaimanapun kita sebagai seorang muslim, monitoring diri kita, evaluasi diri kita. Bagaimana hari ini? Sunnah Nabi manakah yang telah kita lakukan? Amal ibadah apakah yang telah kita kerjakan? Amal soleh apakah yang telah kita bisa kongsikan dan sharekan bersama-sama kepada yang lainnya? Maka banyak sekali kemudian dalam ungkapan hadis Nabi Muhammad SAW tentang betapa pentingnya waktu, pun termasuk terkait dengan datangnya lima sebelum adanya yang lima. Iktanim khamsan qabla khamsin. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau kita perhatikan dari masa muda ke masa tua, ini adalah bagaimana kita menikmati, menjalani perjalanan waktu dari tahun ke tahun, semakin waktu semakin banyak yang kita lalui. Syababuka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Agar ketika masa muda yang Allah berikan kepada kita, bagaimana agar kita menjaga kesehatan dengan secara baik. Jangan sampai kemudian istilah orang lain ataupun istilah bagaimana mereka katakan kalau sudah pensiun itu sudah banyak sering na'udzubillah, malah banyak konsultasinya kepada dokter. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maksudnya adalah bagaimana bahwa ketika kita disibukkan oleh pekerjaan, kegiatan apapun, jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dalam bekerja adalah ibadah, ya. Tetapi jangan sampai kemudian kita bekerja yang kemudian melupakan kita kepada esensi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang na'udzubillah jangan sampai menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas khair? Wahai Rasul, apakah manusia yang paling baik itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan juga banyak amal baiknya. Ini menandakan bahwa ketika seseorang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur yang panjang, maka jadikanlah umur tersebut dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah untuk ibadah, untuk berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun juga kepada sesama kita. Karena disebutkan dalam redaksi yang lain, wasyarru nasi man tola umruhu wasu'u amali. Sebaliknya adalah mereka yang paling buruk manusia ketika diberikan panjang umurnya, tetapi perangainya buruk, amalnya tidak ada. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa kalau kita mau mencermati kaitan dengan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ini oleh para fuqaha ada keterkaitan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Sholat yang kita laksanakan mulai dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib dan isya, ataupun sholat Jumat yang akan kita lakukan sekarang ini, ketika belum masuk waktunya ya tidak sah dalam pandangan fuqaha, para ahli fikih. Pada waktunya sholat zuhur ya kita melaksanakan sholat zuhur, jangan kemudian karena kita terlampau bersemangat, saya masih sedang waktu-waktunya rajin, maka saya ingin segera setelah sholat zuhur kemudian sholat asar. Tidak bisa. Kenapa? Belum waktunya untuk memasuki waktu sholat asar. Pun demikian sholat-sholat yang lain. Ini ada korelasi bagaimana waktu dengan kaitannya pelaksanaan ibadah. Termasuk zakat. Kalaulah belum mensyaratkan seperti haul atau haulan, kalau belum masuk nisabnya, belum waktu dalam setahun atau dua tahunnya, tidak bisa untuk dizakatkan. Ini kaitan dengan waktu. Belum lagi puasa Ramadan yang hanya dilakukan ya di bulan Ramadan saja. Tidak ada puasa wajib yang kemudian dimaksudnya adalah puasa Ramadan dilakukan di luar bulan Ramadan. Karena sudah jelas, syariat sudah jelas waktunya, tempatnya, dan itu sudah terhad, sudah dibatasi. Tidak sembarang orang dapat mengerjakan ibadah dengan semaunya. Maka inilah yang insya Allah kurang lebih dari sekarang ada 90-an hari menuju bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa kaitan dengan ibadah yang dilakukan oleh kita ini ada kaitannya dengan waktu-waktu yang itu adalah korelasinya dengan pelaksanaan ibadah. Sehingga jangan sampai kemudian bersemangat, girah kita tinggi, tapi mohon maaf, harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Agar jangan sampai kemudian semangat beragama tetapi tidak dibarengi dengan ilmu agama, maka akan lahirlah kekacauan-kekacauan dalam dia bagaimana menjadi seorang yang gulat, terlalu berlebih-lebihan. Kita adalah berdiri pada pandangan agama yang pertengahan ataupun agama yang sifatnya moderat, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, la tafrit walal ifrat, tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah, melainkan kita melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma dan qiyas yang dilakukan oleh para ulama-ulama saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan penanggalan Hijriyah ataupun Masehi, maka kita mengikuti saja. Karena ini adalah kaitan dengan persoalan muamalah. Maka bahwa memang dalam bulan Hijriyah adalah perhitungan Qomariyah, berbeda dengan perhitungan Masehiyah berdasarkan hitungan Syamsiyah atau perhitungan edaran matahari. Sehingga mari kita sama-sama untuk kemudian jangan sampai terjebak dalam perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Karena pergantian tahun seperti ini, maka kita jadikan ada sebagai pergantian bahwa sejauh mana tahun yang ini dibanding tahun sebelumnya, dan apa saja yang kita ingin capai target di tahun kemudian. Sehingga mari kita berfastabiqul khairat dalam mengisi hari-hari. Apakah hari ini lebih baik dibanding hari kemarin? Apakah hari ini malah lebih buruk dari hari kemarin? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hari ini adalah lebih baik dari kemarin, maka ia ada termasuk orang yang beruntung. Tetapi bila mana hari ini adalah lebih buruk dari hari sebelumnya, berarti ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur, yang senantiasa kita tepat waktu, yang senantiasa kita menghargai waktu, betapa kita apapun profesi dan pekerjaan kita, kerjaan yang kita lakukan, tugas yang kita emban, amanat yang kita jalankan, ini adalah insya Allah bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, maka tidak ada kata terlambat bagi kita untuk senantiasa belajar kembali ilmu-ilmu agama yang akan diajarkan oleh para kiai kita, habaib, ustadz dan da'i kita, yang mudah-mudahan dengan ilmu tersebut adalah kita memberikan bekal bagi diri kita, juga bagi anak-anak kita, agar kelak semuanya insyaallah akan menjadi ahlul jannah bighairi hisab. Karena inilah yang kemudian usaha yang kita kerjakan, harta yang halal yang kita dapatkan, yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada anak-anak, kepada istri kita, itu adalah menjadi wasilah tumbuh kembangnya mereka dalam dirinya, dalam daging, dalam tubuhnya adalah tumbuh harta yang halal. Maka insya Allah doa-doa yang dilantunkan adalah doa-doa yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang kelak mereka akan mendoakan kita sekalipun kita sudah meninggal. Doa-doa tersebut insya Allah akan sampai kepada kita sekalipun orang tuanya telah meninggalkan dunia yang fana ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.